Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut ya. Di adab makan persoalan lanjutannya. Ya, pada lanjut. Liman yudifu, liman yudifu al-masakin, wa yusni alaihim, wa kana la ya'nafu min muwakilati ahadin, sawiran kana au kabiran, kurran au abdan, wa ya'muru bil akli bil yamini, bil yumni, bil yumna, wa ya'muru bil akli bil yumna, wa yanha anis shimali, wa yakulu inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa muqtadahu tahrimul akli biha wa huwa sahihu wa amara man syaqaw ilaihi annahum la yashba'u la yashba'una an yajtami'u ala ta'amihim wa la yatafarraqu wa ayadkuru smallahi alaihi. Nah, qala rahimallahu ta'ala wa sahha anhu, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu daqala manzilahu lailan, bahwasanya beliau pernah masuk rumah beliau pada malam hari. Ya, faltamasa ta'aman, kemudian beliau mencari makanan. Falam yajiduhu, dan beliau tidak mendapatinya. Cari makanan, ternyata beliau enggak dapat. Maka beliau menyatakan berdoa, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberikan aku minum. Ya, perhatikan ini. Ini doa juga kalau kita ditraktir. Ya, ini ditraktir juga doanya, doa ini. Ya, yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Nah, ini namun menariknya ini. Nabi membaca doa ini dalam keadaan, ya, enggak ada makanan. Dan ada yang memberikan makanan enggak? Ada gak? Ada. Orang gak ada kok di rumah Nabi gak dapat makan. Belum ada. Ya. Nah, ini menunjukkan juga di rumah Nabi apa? Demikian keadaannya. Kalau di rumah kita, Masya Allah, makanan sampai seminggu ke depan masih full. Ada stok segala macam. Ya. Masya Allah. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah, pernah sampai sebulan Nabi, ya, gak ada apa-apa di rumahnya. Ya, manusia terbaik. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian wa kana yad'u liman yudibu al-masakina wa yusni alaihim. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, dan Nabi SAW yad'u, beliau mendoakan, liman mendoakan kebaikan, liman yudhibul masakina, mendoakan kebaikan bagi orang yang menjamu orang miskin, wa yusni alaihim, dan Nabi SAW memuji mereka. Ya, Nabi mendoakan kebaikan orang yang mentraktir orang miskin. Ya. Ya. Bahkan memberikan minum aja kepada orang miskin. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah bahwasanya seseorang datang kepada Nabi. Ya. Maka Nabi SAW tanya ke istri-istrinya, punya makanan enggak? Kata istri-istrinya, "Mama ana ilal ma." Kita enggak punya apa-apa kecuali air minum aja. Hah? Kecuali air minum aja. Masyaallah. Kemudian diberikan kepada orang tersebut. Ya, maka orang-orang yang menjamu tamu memberikan mereka makan, maka Nabi SAW mendoakan dan memuji mereka. Ya, mendoakan dan memuji mereka. Ya, siapa aja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'nafu min mu'akalati ahadin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la ya'naf, tidak pernah merasa keberatan. Ya, min mu'akalati ahadin, kalau diajak orang lain makan. Saghiran kana aw kabiran, baik diajak anak kecil atau orang dewasa. Hurran au abdan, baik diajak budak atau orang merdeka. Diajak budak aja enggak masalah. Ya. Kalau diajak makan, ayo. Ya. Enggak keberatan. Kalau ada orang lain yang mengajak Nabi SAW makan. Ya, sebagaimana dalam kisah ya Umar bin Abi Salamah. Bahwasanya Umar bin Abi Salamah ini masih kecil. Ya. Makan bareng sama Nabi. Juga enggak masalah, yang undang adalah orang miskin atau orang kaya. Oh, kita mikir-mikir dulu. Yang ngajak makan yang kere, ntar saya lagi yang bayar. Nah, lebar kalau begitu. Ini akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Bahkan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dikatakan ya dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW akhadha bi yadihi majzum wa wada'aha ma'ahu fil qas'ah. Disebutkan riwayatnya demikian. Wa kana ya'muru bil aqli bil yumna wa yanha 'anil shimal. Dan Nabi SAW ya memerintahkan agar makan dengan tangan kanan dan melarang makan menggunakan tangan kiri. Ini diantara adab makan, yaitu makan dengan tangan kanan, makan dan minum. Ya, kenapa? Karena setan makan dengan tangan kiri. Ya, la taqulu bi shimal fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu biha. Kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Ya, karena setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Nabi bersabda, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Ya, termasuk ketika kita minum. Kita sedang makan. Ya, kita sedang makan, kemudian kita minum. Tangan kita ini masih belepotan mungkin dengan makanan. Ya, kita minum pakai gelas. Gelasnya, cangkirnya kita khawatir gelasnya itu kotor. Nah, karena tangan kita masih belepotan sama sisa-sisa makanan. Atau ada minyak-minyaknya atau ada kuah-kuahnya. Kita khawatir ya, gelas itu kotor. Pertama, kenapa mesti khawatir? Toh juga nanti gelasnya dicuci kan? Ya enggak? Apakah dicuci habis itu minum? Dicuci juga. Apalagi kalau yang pakai kemasan, langsung buang. Nah, kenapa khawatir megang gelasnya pakai tangan kanan? Oh, takut kotor. Gara-gara takut kotor gelas yang juga bakal dicuci sekalipun gak dipegang sekalipun karena sudah kita minum. Akhirnya kita pakai tangan kiri. Dengan dalih, dengan dalih apa? Tangan kanan yang bawah bagian telapak, apa ini namanya? Punggungnya ya. Punggung, pakai punggung. Tapi tetap aja megangnya pakai tangan kiri. Ya, ini ulama siapa yang memfatwakan demikian? Yang memperbolehkan demikian. Kalau belum tahu ada ulama kibar dari kalangan salaf yang memfatwakan bolehnya demikian, boleh secara umum aja pakai tangan kanan. Ya, darurat memangnya enggak bisa megang gelas pakai tangan kanan. Apa yang darurat? Nanti dicuci-cuci juga kok. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ya. Bahkan ada seorang di masa Rasulullah SAW yang Nabi SAW melihat dia makan pakai tangan kirinya. Kemudian Nabi bersabda, "Kul biyaminik." Makan pakai tangan kirimu. Apa kata dia? "La astatik." Saya enggak sanggup pakai tangan kanan, wahai Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "La astata'ta." Kalau begitu kamu enggak akan bisa. Ya, yang mencegah dia untuk menggunakan tangan kanan apa? Kibr. Kata para ulama, "Ma mana'ahu ila kibrun. Illa al-kibr." Tidak ada yang mencegah dia untuk menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya apa? Ya, fama rafa'aha ila fihi. Akhirnya pun dia pun enggak sanggup untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya. Ya. Dan dia pun juga enggak sanggup mengangkat tangan kirinya ke mulutnya. Ya. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena takabur terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makan pakai tangan kanan, kata para ulama, minal adab al-azimah. Minal adab al-azimah, di antara adab besar dalam makan. Yaitu makan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kiri bentuk kesombongan terhadap perintah Nabi dan bentuk ittiba kepada setan, bukan ittiba kepada Nabi. Ya, bentuk ittiba kepada setan. Tadi barakallahu fiik. Ya. Dan Nabi bersabda, "Inna syaitan ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali." Setan makan dengan tangan kirinya dan dia minum, dan setan pun minum dengan tangan kirinya. Ini hadis ini sahih dari hadis Ibnu Umar. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Kita tasyabuh ke orang kafir aja enggak boleh, apalagi tasyabuh ke setan. Nah, kita dilarang tasyabuh, meniru hewan. Ya, meniru orang kafir. Kemudian apalagi meniru setan. Orang kafir kita enggak boleh tasyabuh, apalagi setan. Nabi dan Nabi sudah sifati setan makan minumnya tangan kiri. Wa muqtadahu tahrimul akli biha. Ya, konsekuensinya apa? Kalau setan dimakan minum pakai tangan kiri, maka konsekuensinya adalah haramnya makan ya pakai tangan kiri tadi. Wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Ya. Nah. Memang benar ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan makan pakai tangan kanan itu hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Ya. Jadi makan pakai tangan kiri itu tidak haram, hanya makruh. Sebagian ulama memang benar ada yang ngomong kayak begitu. Namun pendapat yang ya, lebih mentepati kebenaran, kata para ulama, bahwasanya makan pakai tangan kiri itu adalah wajib, makan pakai tangan kanan adalah wajib, dan makan dan minum pakai tangan kiri adalah haram. Ya. Minum pun juga termasuk di situ. Ya, kata para ulama, hadza huwa zahirul amri wan nahyi. Inilah yang nampak dari larangan dan perintah tadi. Ya. Kemudian wa amara sallallahu alaihi wasallam man syakau ilaihi annahum la yashba'una ay yajtami'u ala ta'amihim wa la yatafarraqu wa ay yadhkura ismallahi alaihi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang mengeluh yang mengadu kepada Nabi bahwasanya mereka enggak kenyang-kenyang, la yasbaun. Maka Nabi memerintahkan ayajtami'u 'ala ta'amihim, agar mereka makannya berjamaah. Kalau makan berjamaah, agar mereka makannya berjamaah. Wala yatafarraqu. Ya. Dan tidak sendiri-sendiri, enggak berpisah-pisah. Wa yadhkur asmallahi 'alaihi. Dan sobat semuanya itu, ya, semuanya yang makan berjamaah itu mengucapkan nama Allah. Ya, makanan berempat cukup untuk berlapan. Makanan berdua cukup untuk berempat. Makanan satu cukup untuk berdua. Nah, ya, cukup untuk berdua. Nah, ini. Maka kata para ulama, di antara sebab keberkahan makan, makanan itu menjadi berkah yang pertama sebabnya. Berdasarkan hadis ini, makannya berjamaah tidak sendiri-sendiri. Ya. Jadi makan berjamaah itu gimana? Rame-rame pakai piring masing-masing? Bukan, tetapi dalam inak yang satu. Dalam wadah makanan yang satu, dalam nampan yang satu. Mau nampan kek, mau daun pisang kek, tapi bareng di situ. Ya, bukan bareng-bareng megang kotak atuk-atuk. Ya, ini yang pertama. Asani yang kedua, ya, memulai makan dengan menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah. Nah, ini keberkahan makanan di situ. Barakallahu fikum. Paham sini ya? Waruyanu. Ya. Fadal. Dibaca di sini. Berikutnya. Siapa? Dimas, baca Dimas. Adibu paslon berikutnya nanti tanggu. Waruyahu, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, adzibu ta'amakum bi dzikrillah, lunakkanlah makan kalian dengan berzikir kepada Allah. Ya, dengan berzikir kepada Allah. Ya, wassalam. Ya, lunakkanlah zikir kalian dengan berzikir kepada Allah dan salat. Wala tanamu alaih, jangan tidur alaih setelahnya, okay? Jangan tidur setelah makan. Fataksuwa qulubukum, karena hati kalian akan menjadi koswa, menjadi keras. Wa ahrabihi ayakuna sahihan, wa tajribatu tashhadu bihi. Kemudian dikomentari oleh Syekh, dan ini bisa jadi sahih, dan tajribah pengalaman itu tashhadu bihi, itu membuktikan hal tersebut. Ya, juga kalau makan nabi tidur habis makan itu gula darah itu cepat meningkat, ya. Ya, dan seterusnya disebutkan hati menjadi keras. Ya Allah, maka usahakan habis makan jangan tidur. Ya. Tapi perhatikan, saya menyatakan waruya. Nah, ini si gojasa atau si gotamrit? Tamrit. Berarti ini yang ya dulu lah. Lah ala dofi. Nah, ini doib ya. Ya. Ini mimbar kita ada riwayat. Ya. Namun mu'alib menyatakan apa? Wa'ahrabihi ayakuna sahihan. Oh. Ini bisa menjadi sahih. ya. Walaupun pakai sigoh tamrid. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh siapa sih? Hah? Oleh siapa? Oleh At-Tabarani. Ya enggak? Ada di petak antum enggak? Ibnu Hibban. Terus dia siapa lagi? Kok dia ada At-Tabarani ya? At-Tabarani, Nasa'i juga, Baihaqi juga. Ya. Ya, perhatikan sabda Nabi, Ali buta'amu. Gunakanlah makanan kalian dengan berzikir pada Allah. Ini maknanya apa? Berzikir pada Allah menjadi sebab lunaknya makanan. Ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Pasal berikutnya masuk. Faslun fi hadihi sallam bis salam wal isti'dan wat tamshir wat tashmit wat tashmit al atas wat tashmit al atas. Tuntunan Nabi sallam, bimbingan Nabi sallam dalam mengucapkan salam, dalam minta izin dan bersin, dan juga apa namanya mendoakan orang yang bersin. Lanjut Dimas. Dan minta izin dan juga tasmitil atas, mendoakan tasmitil atas, mendoakan orang yang bersin. Ya, inna fi sahihaini anhu. Jadi ini ada beberapa permasalahan, tiga permasalahannya. Namun yang kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengucapkan salam tahiyah. Ya, jadi seorang muslim mengucapkan salam satu sama lain. Yang terbaik ialah yang pertama kali memulai. Ya, di dalam salam terdapat faedah yang sangat besar. Dampaknya itu juga sangat baik. Ya, pertama dia adalah sifat malaikat, yang kedua dia adalah sifat ahlul jannah. Ya. Nah, oleh karena itu dia punya konsekuensi hukum. Artinya kalau yang diucapkan salam, maka orang yang mendengar ucapan salam tadi, ya, hukum asalnya dia mesti menjawab. Dia mesti menjawab. Semisal kalau tadi assalamualaikum, ya minimal dia waalaikumsalam. Ya. Dan menjadi fardu kifayah. Kalau sudah dijawab oleh satu orang, maka ini sudah cukup. Tayyib, barakallahu fikum. Qala fi sahihaini anhu, inna afdalal islam an tut'ima ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Islam yang paling utama, ya, sebaik-baiknya keislaman adalah engkau memberikan makanan, mentraktir makan, dan anda, kata Nabi SAW, mengucapkan salam kepada orang yang anda kenal maupun yang belum anda kenal. Ini afdalul Islam. Ya. Namun sekarang kita ngucapin salam kepada yang kita kenal aja, atau yang ciri-cirinya muslim, atau yang semanhaj. Yang gak semanhaj gak mengucap salam, ini keliru. Selama muslim kita ucapkan salam. Namun sekarang kita gak bisa bedain dia muslim atau bukan, karena pakaiannya sama, khawatir dia bukan muslim. Ya, boleh enggak kita enggak ucapin salam? Ya, silakan. Kita ucapkan salam pada yang nampak keislaman pada dia. Ya, nampak keislaman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, dan itu akan memancing orang dapat pahala juga dan mengikat persaudaraan. Ya, keberkahan. Nah, jadi Islam itu enggak terbatas kepada mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan yang tertera dalam dalil-dalil, tidak. Ya. Tapi juga hal-hal yang seperti ini, yang ada hubungannya dengan muamalah dengan yang lain, interaksi sosial. Ya, jadi seorang muslim itu nggak boleh mengurung diri di rumah. Kalau di rumah aja, gimana dia mengamalin hadis ini? Inna afdalal Islam an tut'ima ta'am. Mau ngasih makan ke siapa dia? Orang di rumah aja. Wa taqra'u salam. Dia mau ngucapin salam. Ucap salam ke siapa? Di rumah aja. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang anda kenal maupun yang tidak anda kenal. Ini subhanallah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, di antara tanda dekatnya hari kiamat ialah seorang mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal saja. Ya, yang dia kenal saja. Ayo ucapin salam. Praktek antum sini. Nah, ya kenal sama orang. Kalau di perumahan ini muslim semua. Nah, kan gak ada satupun kafir sini. Ya, di Taman Sakinah muslim semua alhamdulillah. Ya, Islam semua. Ya, maka tebar salam ke mereka. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini dan juga latihan nanti, ya, agar kita ke tempat kita balik, antum balik ke tempat antum, demikian bisa praktekin. Jangan jadi orang yang kaku, yang mau ucapin salam ke teman pengajian aja, ke yang jenggotan aja, ya, yang isbal nggak diucapin salam. Allahumma astaghfirullah. Selama dia muslim, nampak Islamnya pakai peci isbal lah ucapin salam. Walau isbal ya, cukur jenggot, tapi pakai koko lah muslim ini. Assalamualaikum. Walau cukur jenggot sekalipun. Ya? Mana ada dalilnya tebarkan salam pada orang yang semanhaj? Mana ada. Nah, bersalam demikian. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian wa fihi ma dalam sahih Bukhari Muslim, ya, anna Adama lama khalaqallahu qala lah. Ketika Adam Allah menciptakannya, Allah berfirman padanya, idhab ila ulaik annafar minal malaika. Kata Allah, pergi sana engkau kepada sekelompok malaikat itu. Fasallim alaihim wastami ma yuhayyunak. Kata Allah kepada Adam, ucapkanlah salam kepada mereka. Dengarkan ucapan selamat mereka kepada engkau. Ya, fa innaha tahiyyatuk wa tahiyyatu dzurriyyatik. Ya. Kata Allah kepada Adam alaihissalam. Ya, Allah berfirman kepada Adam alaihissalam. Sesungguhnya ucapan selamat tersebut itu salam adalah ucapan selamat untukmu dan untuk anak-anak keturunanmu. Faqal, maka Adam pun mengucapkan salam kepada malaikat. Ya, assalamualaikum. Faqalu, maka malaikat menjawab, assalamualaika warahmatullahi. Fazadu, malaikat nambahin apa? Warahmatullah. Malaikat nambahin. Padahal Adam cuma apa? Assalamualaikum. Malaikat nambahin. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, Nabi yang menceritakan hal ini. Ya, Masya Allah. Maka ini salam adalah sifatnya malaikat. Dan malaikat adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang marahman. La ya'sun ma amarahumullah. Mereka enggak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini sifat malaikat ini, yaitu mengucapkan salam. Ya, barakallahu fikum. Ya, terdapat ayat ya mengenai hal ini yang Allah berfirman apa? Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha bi ahsana minha warudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Berarti kan apabila diucapkan salam kepada engkau, diberikan ya ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih bagus. Ya, warudduha, atau balaslah dengan yang semisal. Ya. Seperti malaikat. Adam cuma assalamualaikum, malaikat nambahin apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Wa fihima, masih dalam riwayat Bukhari Muslim, annahu amara bi ifsya'is salam. Bahwasanya Nabi sallallahu memerintahkan untuk ifsya', untuk menyebarkan salam. Ya. Nabi sallallahu ifsya' itu maknanya nasyr. Ifsya'us salam maknanya nasyrus salam bainal muslimin. Ya. Baik. Jadi salam itu enggak terbatas kepada sebagian orang aja, semanhaj, pengajian, enggak ada kayak gitu. Ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqra'u salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, selama mereka masih muslim. Ya, karena enggak boleh memulai salam kepada orang kafir. Nanti terdapat keterangannya. Enam. Jadi enggak cuma ke teman aja, kerabat. Tapi juga ke seluruh kaum muslimin. Ya. Enam boleh juga. Kemudian wa akhbaru annahum idza afsha'u salam bainahum tahabbu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya apabila mereka mengucapkan salam, maka mereka akan saling mencintai. Wa annahum la yadkhulun jannah hatta yu'minu. Mereka tidak akan masuk surga hingga mereka beriman, wa la yu'minu hatta yatahabbu. Dan mereka tidak beriman hingga mereka saling mencintai. Ini potongan hadis ya. Hadisnya apa? Walladzi nafsi biyadihi la tadkhul jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi, ya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Kalian tidak akan saling bisa mencintai. Ya. Apa berikutnya? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan bisa saling mencintai? Kata sahabat, mai wa Rasulullah. Maka Rasulullah sabda apa? Ya, afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam sesama kalian. Maka dengan menyebarkan salam, tumbuh saling kecintaan. Dengan tumbuh saling kecintaan terhadap sesama muslim, ya akan ada iman. Dan dengan adanya iman, nah ini insya Allah dapat memasukkan ke jannah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Qala al-Bukhari fi sahih. Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, ya, qala Ammar. Ammar berkata, Ammar radhiyallahu anhu, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada tiga hal yang jika seseorang mengumpulkan tiga hal tersebut, ya, berarti dia telah mengumpulkan iman. Al-insaf min nafsik wa badru salam lil alim wal infaq min al-ikhtar. Yaitu apa? Berbuat insaf, berbuat adil dari dirimu. Kemudian menebar salam lil alam, bukan lil alim. Ya, bukan lil alim tapi lil alam, ya. Ke segala penjuru dunia, masyaallah. Wal infaq minal iqtar. Dan berinfak ketika iqtar. Iqtar itu sulit. Nah, lagi seret. Nah, lagi seret. Nah, ini tiga ini. Berbuat insaf yaitu adil. Berbuat adil. Ya, sebagaimana kita minta ke orang lain keadilan, maka coba kerahkan keadilan dari diri kita. Ya. Kalau enggak bisa berbuat adil, maka itu zalim. Ya, berbuat adil dari diri kita kepada semua orang, hatta kepada musuh sekalipun. Ya, kepada musuh sekalipun. Nah, insaf min nafsika. Nah, itu maksudnya apa? Kita berbuat adil dari diri kita, tidak menzalimi orang lain, tidak melampaui batas. Ya. Dan memuliakan diri, kata para ulama, memuliakan jiwa itu bita'atillah, dengan mentaati Allah. Nah, itu berbuat adil kepada diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan para ulama. Tidak menghinakan diri dengan bermaksiat kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa itu maksudnya apa? Mensucikan dengan mentaati Allah. Nah, ini bentuk berbuat adil kepada diri sendiri. Wa qad khaba man dasaha. Ya, sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwa tadi dengan dosa. Terus berikutnya sudah dibaca belum? Waqad tadammanat hadhil kalimatu. Udah? Belum. Nah, coba dibaca. Ya. Contoh. Fadal. Wa furu'ahu ma'tuf ke usul. Usul al-khairi wa furu'ahu. Fa'inna insafa yujibu alaihi ada'u hukukillahi. Yujibu alaihi ada'u hukukillahi. Maf'ul dari yujib. Yujibu alaihi ada'u hukukillahi kamilatan. Wada'u hukukin nasi kadalika. Yu'amiluhum bima yajibu ayu'amiluhum. Malah belum jibni itu huruf haq. Wayu'amiluna bima yuhibbu. Wayu'amiluhum bima yuhibbu ayu'amiluhu bihi. Wayadkhulu fi hadha insafuhu nafsahu min nafsihi. Fala yadda'i laha ma laysa laha. Wala yukhbituha bitadnisihi laha bima'asillahi. Wal maksudu anal insofa min nafsihi yujibu alaihi ma'rifata rabbihi. Ma'rifata rabbihi. Aujaba yujibu beda dengan wajaba yajibu. Wajaba yajibu itu lazim. Kalau aujaba yujibu berarti muta'addi, kan fungsi dari wazan af'ala yuf'ilu apa? Ta'diyah, memuta'addikan, ya, yang sulasi mujaradnya tersebut adalah lazim. Kalau sama aja ya apa bedanya? Nah, wajib wajib wajib. Aujaba yujibu mewajibkan. Nah, kan kaidah sofiyahnya. Ya, paham ya? Dia silsilah tasrifiyah kita udah pelajari ini kan. Nah, Pesanto enggak ikut pelajaran dalam silsilah tasrifiyah. Tapi ikut juga kan mukhtarat. Nah, tapi memang di mukhtarat enggak dijelaskan detail ya. Terus yujibu alaihi ma'rifat rabbihi wa ma'rifat nafsihi wa la yazahimu biha malikahu malikaha wa la yaqsimu muraduhu bainam wa la yaqsimu muraduhu wa la yaqsimu muradahu bainam murada sayyidihi wa muradaha wa hiya qismatu dai muradiha wa muradiha wa hiya qismatu kismatun wa hiya kismatun diza udah cukup. Lebar kalau begitu. Kismatun diza kayak di ayat tu ya. Ala kumul zakar wa la kumul unsa tilka idan kismatun diza. Ya. Dari mana bacanya tadi? Masya Allah. Hadis tadi ya, hadis yang la yadkhul mana tadi hadisnya, kalian tidak akan masuk surga, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu gitu ya. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, maka Nabi bersabda apa? Absus salam bainakum. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mukhtasar ini, waqad tadammanat hadhihi kalimatu usulal khabari usulal khairi wa furu'ahu. Maka hadis ini mengandung usul, pondasi, pokok-pokok kebaikan dan cabang-cabangnya. Ya, derivatnya. Fa innal insafa yujibu alaihi ada'a huquqillahi kamilatan. Kenapa demikian? Karena ya, sikap adil, maka hal ini akan mengharuskan untuk memenuhi hak-hak Allah secara sempurna. Ya, akan melahirkan pelaksanaan hak-hak Allah secara sempurna. Oh, ada hukukin nas kadalik. Atau juga dapat menerapkan, ya, memberlakukan hak-hak manusia demikian juga. Ya, bahkan untuk diri dia sendiri. Ya, bahkan untuk diri dia sendiri. Selain hak Allah, hak manusia, hak diri dia. Karena diri dia juga punya hak. Kata Nabi apa? Inna li nafsika 'alaika haqqan. Ya, dirimu itu punya hak juga atas dirimu. Ya, Nabi bersabda apa? Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah yang punya hak, haknya. Diberikan hak bagi orang yang punya hak. Ya. Namun hak yang mesti kita berikan, yang kita penuhi, ialah hak siapa? Hak diri sendiri, hak manusia, apa hak Allah? Hak Allah tabaraka ta'ala. Ya. Apa hak Allah? Dalam hadis Mu'ad, di kitab Tauhid, haqqullahi alal ibad, ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah hamba tersebut beribadah pada Allah semata dan tidak memberikan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini hak Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika Allah menyebutkan 10 hak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Hak pada Allah, pada orang tua, orang miskin, dan seterusnya. Tetangga. Ya. Nah, wa yu'amilunahum bima yuhibbu ayu'amiluna bima ayu'amiluhu bihi. Maka ia berinteraksi dengan mereka, dengan manusia, sesuai dengan yang ia cintai kalau mereka itu berinteraksi dengannya. Nah, paham gak sini? Maka kita bermuamalah dengan masyarakat pada hal-hal yang kita suka kalau masyarakat tersebut memperlakukan kita. Kita suka mendapat perlakuan baik dari masyarakat, dari orang-orang. Maka kita begitu juga kita mesti memperlakukan masyarakat dengan baik. Ngerti enggak sini? Taibar kalau fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa yadkhulu fi hada insafuhu nafsuhu min nafsihi. Ya. Dan termasuk juga di sini ya, termasuk di sini berbuat adil di sini pihak yaitu sikap adil dirinya kepada diri dia dari dirinya sendiri, yaitu untuk diri dia sendiri. Sebagaimana tadi sabda Nabi, inna li nafsika 'alaika haqqan. Ya. Nah. Kemudian fala yajilaha ma laisa laha. Ya. Janganlah dia mengklaim apa yang dia tidak punya, mengaku-ngaku apa yang tidak dia punya. Ya, wala yukhbisuha bitajnisihi laha bima'asillah. Ya. Dan janganlah dia mengotori jiwa dengan mengotorinya, yaitu dalam bentuk bermaksiat pada Allah, sebagaimana tadi firman Allah, waqad khaba man dassaha. Ya, wal maksud, maksudnya apa? Annal insafa min nafsihi yujibu alaihi ma'rifata rabbih. Maksudnya dia adil dari diri dia tadi, yaitu hal ini mengharuskan dia untuk mengenal Rabbnya, wa ma'rifata nafsi, dan mengenal dirinya sendiri. Ya, nah, artinya dia mengetahui Allah, dia berbuat adil pada hak Allah, dia tunaikan hak Allah. Ya, maka dia akan berbuat adil pada hak manusia, hak masyarakat. Dan dia akan berbuat adil untuk diri dia sendiri. Wa alla yuzahima biha malikaha wa la yaqsimu iradatahu baina muradi sayyidihi wa muradiha wa hiya qismatun jiza. Ya. Wa alla yuzahima bima biha malikaha. Ya. Bukan sebaliknya, pembagian antara ia dan tuannya. Apa ini maksudnya nih? Maksudnya gini, ya, itu tuannya itu sahibu nafs, malikaha yaitu sahibu nafs. Jangan hanya dia menyibukkan diri, ya, dengan memenuhi hak diri dia, sehingga dia tunaikan syahwatnya, apa yang diinginkan oleh jiwanya, dan dia meninggalkan hak Allah. Itu maksud dari wala wa an la yuzahima biha malikaha. Wala yaqsimu iradatahu baina muradi sayyidihi wa muradiha. Ya. dan dia tidak membagi ya keinginannya tadi antara tuannya ya wa muradiha dan keinginannya. Wahia kismatun liza, ini pembagian yang tidak adil, yang tidak proporsional. Artinya pembagian antara ia dan tuannya memiliki maksud, tujuan dan persepsi masing-masing. Ya, maksudnya apa? Dia mesti mendahulukan ya, apa yang Allah kehendaki. Ya, kemudian baru dia ya memberikan apa yang diinginkan oleh jiwanya, oleh dirinya pada hal-hal yang tidak memudaratkan jiwanya, atau pada hal-hal yang memberikan manfaat pada jiwanya. Nah, tilka kismatun diza, yaitu jairah, diza jairah yang enggak proporsional. Sebagaimana orang-orang musyrikin membagi untuk Allah anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki. Maka Allah berfirman, alakumul dzakar wal unsa wa bil walahu al unsa tilka idan kismatun diza jairah. Ya, kalian hanya mengambil yang kalian sukai. Orang musyrikin Quraisy enggak suka anak perempuan, sukanya anak laki. Dan mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci, dan mereka benci anak perempuan. Nah, anak-anak kecil perempuan mereka enggak sukai, mereka berikan untuk Allah. Nah, ini kismatun diza. Pembagian yang tidak profesional. Ya, berikutnya misla kismati alladzina qalu, ini sudah dibaca. Ya. Waja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'am nasiban fa qalu hadha lillahi bi zabihim wa hadha li syuraka'ina. Wama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Wama kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Sa'amak yahkumun. Ya. Sebagaimana pembagian ini ya, yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, waja'alu lillah, mereka jadikan untuk Allah mimma dara'a minal harsi wal an'am nasiban faqalu hadha lillah bi zamih. Ya, itu berupa hars ya, apa namanya tumbuh-tumbuhan hasil ladang dan binatang, mereka menyatakan ini untuk Allah bi zamihim wa hadha li syurakaina, ini untuk syuraka kami. Pemakanan li syurakaihim fala yasilu ila Allah, kata mereka, ini untuk Allah dan ini untuk syuraka. Syuraka maksudnya berhala-berhala. Ya. Maka Allah berfirman, "Famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah." Maka sesajian tadi dalam bentuk hasil panen, ternak yang diperuntukkan untuk berhala mereka, syuraka mereka, itu tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan sesajian yang diperuntukkan untuk Allah, maka sesajian itu sampai kepada berhala mereka. Sa'a ma yahkumun, sangat buruk apa yang mereka tetapkan. Nah. Ini maksudnya mereka membagi-bagi mazari mereka, hasil ladang mereka, kemudian an'am, binatang ternak mereka, mereka bagi. Ya, mimma zara'a mimma khalaqa, itu maksudnya. Ya, wa hadha li syuraka'ina, itu maksudnya di asnamihim. Ya. Ya, para ulama menyatakan makna ayat ini sesungguhnya ya, musuh-musuh Allah apabila mereka ya, menanam, atau mereka memiliki buah-buahan, mereka menyatakan ini satu bagian untuk berhala. Ya. Dan mereka persembahkan untuk berhala tadi. Kemudian artinya apa? Mereka tidak adil terhadap Allah. Kemudian ada lagi. Cukup dulu kali ya. Wal nanzur al-ba'du la yakunu min ahli hadhihi al-qismah. Ini hari apa lagi kita? Hari Jumat insyaallah. Subhanallah, hadirin, dek sekalian. Antas tabaraka wa ta'ala. Ini